Kayaknya langsung aja barengan Nyubuana, sesa HUT RI yang ke-74 untuk desa Wonorejo. Luar biasa sekali, semoga semuanya semakin sukses, guyub rukun, damai, aman, dan setosa. Semoga juga semakin maju, amin. Lagu wajib. Ambilkan gelas deh, ambilkan gelas. satu potong lagu ambilkan gelas.